ziarah kubur wali tujuan nak minta khamat. Guanya dia khamat, khamat ni tidak boleh minta, dia kurnia Allah beri barang siapa yang dia kasih. Pada siapa? Pada wali-wali Allah. Khamat ni benda kemuliaan, karamah. Nampak? Ha, karim yang mulia, karamatun, kemuliaan. Allah pilih, dia beri. Nah, ha. Tapi bukan orang tak ada khamat, orang tu hina. Nah, ha, cuma setengah daripada orang yang dimulia, Allah beri karamah. Nampak? Macam orang pandai juga dalam peperiksaan. Nah, tak orang Allah tak beri pada semua orang. Nah, orang pilih atas ni, Tuhan beri cerdik, orang ni Tuhan beri tak cerdik. Tapi baik, tak ada masalah. Ha, jadi jangan kita ziarah kubur, meratik, berzikir, nak khamat. Tak boleh. Kalau nak mudah khamat, pergi kedai kopi, kayu khamat. Ha, tu memang boleh cita air kopi. Nak. Ha. Sebab nak ke khamat, dia tidak nak Allah Ta'ala. Dia nak kelebihan di sisi manusia. Jangan mitok. Nah. Ha.